Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan tentang an-nafyu al-mujmal, an-nafyu al-mujmal yaitu penafian secara global. Tiga ayat, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak satupun yang serupa dengan Allah. Kemudian fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui itu tidak boleh, ya. Kalau mengetahui hanya Allah yang mencipta. Kemudian juga minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah, di antara manusia ada yang menjadikan, ya, selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubillah. An-nafyu, ya, sudah pernah kita bahas, ada namanya an-nafyu al-mujmal, nafi, penafian secara global. Dan ini adalah hukum asal, ini hukum asal. Hukum asal karena lebih mengena dalam muji, lebih mengena dalam memuji Allah. Ini namanya an-nafyu al-mufassal. Penafian secara terperinci. Ini karena ada sebab tertentu. Ada sebab atau tujuan tertentu. Yang nafyu al-mufassal dalilnya banyak, seperti tadi ayat yang kita sebutkan, ya, contoh walam yakun lahu apa kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Di sini ahad, ya, umum, tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Di sini nakirah, ya, nakira fata'um, ya, memberi faedah keumuman. Kemudian yang kedua, seperti firman Allah dalam ayat tersebut, fala taj'alu lillahi andada, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan andad jamak dari nid, jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. An-nid sama dengan an-nadhir, ya, al-masil, ya, yang serupa, artinya yang serupa atau tandingan. Kemudian juga ayat yang ketiga, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, kembali kepada mana ini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Jadi antara orang-orang ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, juga terlarang. Yuhibbunahum kahubbillah. Adapun sudah kita jelaskan an-nafyu al-mufassal, penafian secara terperinci, ya, karena ada sebab, ya, di antaranya menolak tuduhan atau misalnya dalam rangka menghilangkan prasangka, ya, yang salah yang mungkin muncul, ya. menolak tuduhan misalnya walam yakullahu kufuwan ahad, karena ada yang menuduh Allah punya anak, walam yakun lahu walam yalid walam yulad. Menghilangkan prasangkaan seperti wama masana min lugub. Min lugub. Kami tidak ditimpa dengan keletihan. Kenapa? Allah mengatakan sungguh kami telah menciptakan walau pada khalaqna samawati wal ardha wa bainahuma fi sitti ayyamin wa ma massana min lugub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Mungkin orang bersangka kalau itu hari ketujuh istirahat, maka Allah bantah. Wa ma massana min lugub, dan kami tidak capek. 6 hari itu bukan berarti hari ketujuhnya apa? Istirahat. Maka Allah bantah. Dan ini juga membantah orang Yahudi yang mengatakan Allah istirahat pada hari ketujuh, ya. Misalnya untuk menekankan sifat yang sebelumnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul apa? Huwal hayyul qayyum, Allahu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah yang Maha Hidup dan Maha Tegak dan menegakkan yang lain. Kemudian Allah mengatakan Allah tidak ditimpa dengan ngantuk dan juga tidur, sebagai penekanan kepada sifat Al-Hayat dan Al-Qayyumiyah. Jadi ini la ta, ini untuk menekankan ini Al-Hayyu Al-Qayyum. Tapi hukum asal dalam penafian adalah penafian global. Saya sering sampaikan kalau raja tidak ada yang seperti engkau, yaitu keren, ya. Ya. Tapi kalau raja, engkau enggak goblok, engkau enggak pesek, engkau enggak repot kalau begitu. Engkau enggak pendek. Engkau enggak miskin, ya, kurang bagus, ya. Oleh karenanya, penafian secara mufassal terperinci ini ada sebabnya, tidak serta-merta didatangkan oleh Allah. Tapi kalau datang dalam Al-Qur'an, laisa kamitsli apa? Syai', ya. Hal ta'lamu lahu samia, seperti sudah pernah kita bahas. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Dalam surat Al-Isra. وقل الحمد لله الذي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Ayat berikutnya ini adalah nafyu al-mufassal. Ini contoh nafyu al-mufassal. An-nafyu al-mufassal. Di sini Allah menafikan Allah tidak punya anak, Allah tidak punya syarik yang ikut serta dalam alam pengaturan alam semesta, dan Allah tidak punya wali penolong karena kelemahan, ya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan. Ucapkanlah segala puji bagi Allah. Kenapa? Alladzi lam yattakhidz waladan, yang tidak punya anak, wa lam yakun lahu syarik, dan tidak punya syarikat sekutu dalam kerajaannya, wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhull, dan Allah tidak punya penolong karena kelemahannya. Bukan Allah lemah terus dia ambil penolong, tidak ada. Ini contoh nafi apa? Mufassal. Tentunya masing-masing penafian ini ada sebabnya. Ada sebabnya. Pertama kita bahas wa qulil hamdu, segala puji bagi Allah. Kita sudah sebutkan alhamdu, ya. Alhamdu wa as-sana ma'al mahabbah. Pujian disertai dengan cinta itu namanya alhamdu, ya. Dan kita memuji Allah karena dua hal, ya. Karena dua hal. Yang pertama, karena sempurnanya sifat-sifat Allah. Yang kedua, karena karunia Allah kepada kita. Kita memuji Allah karena dua hal tersebut. Ini yang bedanya dengan syukur. Apa bedanya kurang tanya? Bedanya alhamdulillah dengan syukur. Kalau syukur biasanya dalam bentuk balas budi karena ada karunia. Maka di sini bisa mencakup apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak bersyukur kepada Allah karena sifat-sifatnya yang mulia, tapi kita memuji Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sempurnanya sifat-sifat Allah, kemudian dan tidak ada yang menyamai Allah dalam kesempurnaannya. Yaitu Allah Maha Esa dalam kesempurnaannya. Waktu antum mengucapkan alhamdulillah, antum hadirkan itu. Wa qulil hamdulillah, ucapkan alhamdulillah, hadirkan dalam diri kita. Kita ini memuji Allah karena dua. Pertama karena Allah yang Maha Suci, Allah yang begitu sempurna, sifat-sifatnya yang mulia, Al-Halim, Ar-Rahim, banyak sekali sifat-sifat Allah yang mulia, ya. Dan Dia sempurna, dalam kesempurnaannya Dia Maha Esa, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu dalam kesempurnaannya. Yang kedua, kita karena bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, alhamdulillazi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji, habis minum kita bilang atau habis makan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kita, ya. Makanya innallaha la yardha 'anil 'abdi an yahmadahu, ya, idza akala aklatan an yahmadahu. Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba kalau dia makan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza shariba syarbatan an yahmadahu, kalau dia minum maka dia memuji Allah. Allah ridha dengan hamba, Allah suka dengan hamba yang seperti itu. Baik, pembahasan berikutnya, walam yattakhidz waladan. Ini nafi al-mujmal, walam yattakhidz waladan. Kenapa ada sebabnya, kenapa Allah menafikan Allah tidak punya anak? Karena yang mengatakan Allah punya anak itu sangat banyak, ya. Yang mengatakan Allah punya anak, ya. Secara umum ada tiga golongan. Yang pertama al-musyrikun. Musyrikin Arab, mereka mengatakan malaikat banatullah, putri-putri Allah. Yahudi, al-Yahud, mengatakan apa? Uzair putra Allah. Kemudian Nasara, Isa alaihissalam putra Allah. Maka perlu Allah tekankan, Allah bantah, ya, hal tersebut, ya. Dan yang paling tersohor mengatakan Allah punya anak adalah firqah apa? Nasara. Ini yang paling banyak, ya. Allah mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah, waqalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata Yahudi, Uzair putra Allah. Berkata Nasrani, Isa adalah putra Allah, ya. Dzalika qauluhum bi afwahim, itu perkataan mereka dari mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, yang perkataan mereka ini, Yahudi Nasrani, menyerupai perkataan orang-orang musyrikin sebelumnya yang mereka mengatakan malaikat putri-putri Allah. Ini bedanya, ini putra, ini apa? Putri. Baik, saya ingin menjelaskan tentang sedikit tentang Nasara. Kalau sudah tolong dihapus. Kata Allah tadi, walam yattakhidh waladan. Qulilhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan. Lam yattakhidh waladan. An-nafyu, kalau kita mau bagi juga, an-nafyu terbagi menjadi dua. Nafyu syai'in muttasil penafian dari sifat itu yang bersambung ke yang berada pada zat. Seperti contohnya tidak tidur, tidak ngantuk, ya, tidak lelah. Ini penafian dari sifat yang dianggap berada dalam zat. Yang namanya an-nafyu syai'un, nafyu syai'in munfasil, ya, yaitu penafian terhadap sesuatu yang di luar zat Allah. Dalam hal ini seperti nafyul walad, seperti tidak punya anak. Anak kan di luar. Kemudian juga tidak punya istri, sahibah. Ya. Kemudian tidak punya syarik, sekutu. Kemudian penolong karena lemah. Ini sekedar pembagian aja. Dan dalam ini, ayat ini yang dibahas adalah yang ini, nafyu syai'in munfasil, ya. Ini yang sedang dibahas. Karena Allah mengatakan walam yattakhidz waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul fakabbirhu takbira. Katakanlah Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya anak, tidak punya sekutu dalam kerajaannya, tidak punya penolong karena kelemahannya, dan agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Taib, dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menafikan tentang anak. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya anak, banyak sekali, ya. Contohnya dalam firman Allah dalam lam yattakhidz waladan. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yunziral ladina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilmin. Ya, wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadhiba. Al-Quran diturunkan untuk peringatkan dalam surat Al-Kahfi. Al-Quran diturunkan untuk peringatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Sungguhnya mereka tidak punya ilmu tentang hal tersebut, dan tidak juga nenek moyang mereka punya ilmu yang sudah mendahului mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, kata Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh buruk kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Iyakuluna illa kadhiba. Mereka hanya berkata dengan kedustaan bahwasanya Allah punya anak. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, mereka mengatakan ar-rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda, hampir langit terbelah, hampir bumi hancur, hampir gunung-gunung hancur. Anda ulur rahmani walada, tatkala mereka mengatakan Allah punya anak, wala mama yang bagi li rahmani ayat takhidha walada. Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Jadi, ayat-ayat kebanyakan berbicara tentang Allah tidak punya anak. Karena kejadian di alam semesta, kebanyakan menuduh Allah punya anak. Makanya, filosofi Allah punya anak banyak. Orang musyrikin Arab tadi mengatakan Allah punya putri-putri apa? Malaikat. Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Nasara bilang masih putra Allah. Orang Yunani mengatakan Hercules putra Zeus. Mereka nanti orang Hindu juga begitu. Ada Krishna atau apa, anak putra dewa mana. Pokoknya ada gitu-gitulah. Ada filosofi Tuhan punya anak di alam semesta. Itu filosofi, bukan filosofi yang baru. Bukan karya orang-orang Nasara. Bukan karya orang-orang Yahudi. Kata Allah, yudahi'una qawla alladhina min kafaru min qabl. perkataan mereka ini menyerupai perkataan orang kafir sebelumnya. Jadi bukan buah karya Nasara maupun Yahudi bahwasanya Allah punya anak. Sudah ada umat-umat sebelumnya yang mengatakan Allah punya anak. Maka dalam banyak ayat Allah menafikan hal tersebut. Tapi tidak ada satu orang pun mengatakan Allah punya bapak. Adakah yang mengatakan Allah punya bapak? Enggak ada. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan lam yalid wa lam yulad, ya. Lam yalid wa lam yulad. Maksudnya ini Allah tidak punya anak. Yang ini Allah tidak punya bapak. Tidak punya bapak. Tidak punya ayah. Para ulama bahas, kenapa Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad? Seharusnya wa lam yulad tidak perlu. Kenapa Allah tambah di sini wa lam yulad? Apa faedahnya? Maka dikatakan ada dua sebab. Dua sebab. Yang pertama untuk menekankan lam yalid. Menekankan lam yalid. Tidak punya anak. Karena ya kalau bukti bahwasanya logikanya begini, bukti bahwasanya Allah tidak punya anak adalah pengakuan kalian bahwa Allah tidak punya bapak, Allah tidak dilahirkan. Kalau Allah tidak dilahirkan, mana mungkin Allah punya sifat untuk apa? Melahirkan. Dia sendiri bukan hasil dari kelahiran. Saya ulangi pernyataan walam yulad, Allah tidak punya ayah atau tidak dilahirkan, ya, tidak dilahirkan. Kenapa didatangkan kalimat ini? Sebabnya untuk menekankan ini lam yalid. Karena kalian sudah mengakui Allah tidak dilahirkan, karena tidak ada satupun yang mengatakan Allah apa? Dilahirkan. Tidak ada. Tapi mengatakan Allah melahirkan, Allah punya anak banyak. Maka kita katakan sebagai bukti bahwasanya Allah tidak punya anak, kalian sudah mengakui Allah bukan anak. Nah, kalau Allah bukan anak, mana mungkin tiba-tiba dia bisa punya sifat mempunyai apa? Anak. Jadi tidak ada sifat tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pernah dilahirkan, ya mungkin Allah melahirkan, paham? Kalau Allah adalah statusnya punya bapak, ya mungkin Allah punya anak. Tapi tatkala Allah bukanlah punya bapak, tidak punya bapak dan juga tidak dilahirkan, maka mustahil dia akan punya anak. Faham maksudnya? Bingung atau mana? Saya tanya, ada hadiahnya nih kalau bisa jawab. Faham ya? Saya ulangi. Kenapa dikatakan walam yulad, Allah tidak dilahirkan, padahal tidak ada satu manusia pun mengatakan Allah punya bapak, ya. Untuk menekankan, ini pengakuan yang sudah diakui oleh manusia, dijadikan dalil oleh Allah untuk menekankan, wahai hendaknya kalian berfikir, kalian tahu Allah bukanlah statusnya sebagai anak, mana mungkin Allah punya apa? Anak. Paham ya? Gak paham ya sudah. Yang kedua, untuk membantah sebagian Nasara yang berkata وقالت النصارى المسيح ابن الله apa namanya وقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ان الله هو المسيح ابن مريم. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah apa? Isa. Bantahannya gampang, Allah tidak dilahirkan sementara Isa dilahirkan. Paham? Ini Allah sama dengan apa? Isa. Bantahan Allah tidak dilahirkan sementara Isa dilahirkan. Dilahirkan. Kalau begitu, Allah tidak sama dengan Isa, dengan Yesus. Baik. Perkataan bahwasanya Allah punya anak, ya, akidah Allah punya anak melazimkan banyak kebatilan. Kebatilan perendahan kepada Allah, kebatilan dan perendahan kepada Allah. Di antaranya, yang pertama, ya, ini adalah pencelaan terhadap sifat Maha Kaya Allah. Maha kaya atau tidak membutuhkan selainnya. Allah berfirman, Allahus Samad. Allah Samad berarti Allah tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qalu takhadallahu walada subhanahu wal ghani. Artinya mereka berkata, Allah punya anak, Maha Suci Allah, dialah Maha Kaya. Maha Kaya. Nah, kalau kita bilang Allah punya anak, kelazimannya Allah butuh kepada anak tersebut. Kalau enggak butuh, ngapain Allah punya anak? Kelazimannya Allah butuh kepada anak tersebut. Apakah butuh untuk bantu ngurus alam semesta atau sebagai temannya Allah? Allah tidak mau kesendirian, ya, macam-macam. Kalau gitu Allah juga butuh ibunya, misalnya. Jadi, ini semua pencelaan terhadap sifat Maha Kaya Allah. Dan Allah sebutkan, qalu takhadallahu waladan subhanahu wal ghani. Ini bantahan. Huwal ghani, dialah Maha Kaya, bantahan terhadap mengatakan Allah punya anak. Karena mengatakan Allah punya anak, kelazimannya berarti Allah tidak Maha Kaya. Allah butuh dengan anak tersebut. Faham? Faham atau tidak? Kemudian pencelaan terhadap ahadiyah Allah, kemahaesaan Allah. Karena punya anak berarti Allah berbilang, ya, Tuhan berbilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamallahu ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu walad. Sungguh Allah adalah Maha Esa. Maka Maha Suci Allah kalau punya anak. Tidak mungkin Allah punya anak. Karena kalau punya anak, menghilangkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pencelaan terhadap rububiyah Allah. Melazimkan ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. oleh Allah, yaitu anaknya. Padahal kita tahu Allahu khaliqu kulli syai. Allah mencipta segala apa? Sesuatu. Berarti kalau Yesus adalah anak Allah, berarti Yesus tidak diciptakan oleh apa? Allah. Ya, berarti ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, itu anaknya. Dan ini adalah pencelaan terhadap rububiyah Allah. Padahal rububiyah Allah melazimkan semuanya diciptakan oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah singgung dalam Al-Qur'an, ya badi'u samawati wal ardi an ya'alna anna yakunu lahu walad wa lam yakul lahu sahibu wa khalaqa kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walad walam yakun lahu walam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahibah. Bagaimana Allah punya anak? Bagaimana Allah punya istri? Wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu. Ini diantara bantahan kepada sebelumnya. Artinya apa? Seakan-akan Allah berkata, kalau Allah punya anak, berarti Allah tidak menciptakan segala sesuatu. Paham? Karena anaknya tidak mungkin diciptakan. Kalau diciptakan anaknya, berarti bukan anaknya. Maka ini pencelaan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, diantaranya melazimkan ada di alam semesta ini selain Allah yang bukan hamba Allah. Hamba Allah. Ya. Ini seperti dalam surat Maryam, ya. Dalam surat Maryam Allah berfirman, ya. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshakul ardu wa takhirul jibalu hadda anda uli rahmani walada. Hampir langit terbelah, hampir bumi terbelah, hampir gunung hancur tatkala mereka mengatakan Allah punya anak, ya. Wa ma yanbaghi lirahmani ayyakuna lahu walada. Tidak pantas Allah punya anak. Kemudian kata Allah, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Kenapa semua yang di langit dan di bumi datang kepada Allah sebagai hamba? Kalau Allah punya anak, berarti Isa bukan hamba Allah. Paham? Kelaziman dari Isa adalah anak Allah, berarti Isa bukan hamba Allah. Padahal Allah mengatakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Setelah Allah membantah tentang pernyataan Allah punya anak, Allah mengatakan sungguh yang langit dan seluruh yang di bumi akan datang kepada Allah sebagai apa? Hamba. Paham? Kemudian berikutnya melazimkan hilang tauhid uluhiyah. Karena ada yang disembah selain Allah. Yang boleh disembah selain Allah. Allah berfirman, "Qul in kana lirahmani walada fa ana awwalul abidin." Qul in kana lirahmani waladan fa ana awwalul abidin. Katakanlah wahai Muhammad, kalau Allah punya anak, maka akulah yang pertama kali menyembahnya. Karena anak mengambil hukum bapak. Kalau bapaknya Tuhan, berarti anaknya juga apa? Tuhan. Paham? Saya ulangi. Kalau bapaknya Tuhan, berarti anaknya Tuhan. Kalau Allah punya anak, maka anak tersebut berhak untuk disembah. Bahkan kata Nabi, saya yang pertama kali akan menyembahnya. Jadi mengatakan Allah punya anak, konsekuensinya sangat buruk. Mengatakan Allah punya anak, ini konsekuensinya sangat apa? Buruk. Makanya Allah mengatakan dalam hadis Qudsi, ya, syatamani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Sungguhnya anak Adam mencaciku dan tidak berhak baginya untuk mencaciku. Amma syatmuhu iyaya. Adapun pencaciannya kepadaku, qala anna liya waladan. Dia mengatakan saya punya anak. Jadi, ini sehingga kesimpulan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Qudsi, Berarti mengatakan Allah punya anak berarti mencaci maki siapa? Allah. Kesimpulan. Dalam hadis Qudsi Allah mengatakan menyatakan Allah punya anak sama dengan mencaci apa? Caci Allah. Terus antum bilang selamat hari kelahiran anak ya. Ya, selamat lahir anak Tuhan waliyadzubillah. Ini kelazimannya. Ini kelazimannya Allah sebutin semua dalam Al-Qur'an. Kalau punya anak berarti begini, berarti begini, berarti begini, berarti begini. Ini semua pencelaan. Satu aja bikin kafir apalagi serame begini. Tapi kalau sudah saya mau bicara tentang Nasara sebentar. Foto yang cepat. Sebentar. Oleh karenanya mereka bukan menyembah Nabi Isa saja, bahkan sebagian mereka menyembah Maryam. Padahal Maryam statusnya tidak ada kaitannya dengan Tuhan, yang anaknya siapa? Nabi Isa. Kalau Maryam yang pernah Isa dalam perutnya saja disembah, apalagi Nabi Isanya yang anaknya apa? Tuhan. Dan itu pencorengan terhadap tauhid al-uluhiyah. Taib, hapus, silakan. Itu orang-orang yang mengatakan selamat hari lahirnya Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Apa dia punya giroh tetap agama atau tidak? Saya juga bingung ya. Ini puncak tauhid. Ya, puncak mengatakan Allah punya anak hancur sudah tauhid ya. Dengan mudahnya dia mengatakan selamat hari kelahiran Isa sebagai nabi atau sebagai anak Tuhan? Sebagai anak Tuhan. Orang-orang Nasara tatkala tanggal 29 Desember, apa yang mereka rayakan? Lahir Nabi Isa sebagai nabi atau sebagai anak Tuhan? Sebagai anak Tuhan. Kalau kita bilang selamat hari Natal lahir Nabi Isa sebagai nabi, mereka marah, enteng ngejek kami ya. Ya. Kalau kita bilang selamat Natal, diam saja begitu, apa maksudnya? Maksudnya menyetujui apa yang mereka lakukan. Yes. Taib. Kita akan bahas tentang Nasara. Akidah Nasara tentang Isa. Secara umum akidah mereka sangat banyak, tapi kalau kita membagi bisa klasifikasi secara umum jadi tiga besar ya. Ada namanya Firqah Ya'kubiyah. Ya'kubiyah. Namanya Nusturiyah. Namanya Al-Malakiyah. Ini khilaf yang kuat di antara mereka tentang hakikat hubungan antara Yesus dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ya'kubiyah bahwasanya Allah dan Isa dua oknum yang bersatu melebur menjadi satu kesatuan. Kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti air dicampur susu atau kopi dicampur dengan apa? Susu. Jadilah kopi apa? Kopi sama dengan kopi susu. Tidak bisa dipisah lagi ya, udah kopi susu, satu kesatuan. Nusturiyah tidak. Allah dan Isa, Allah menempati Isa. Isa seperti air menempati gelas. air menempati gelas ya. Masih terlihat ini apa namanya dua, masih nampak dua hal ya. Yang ini al-Malakiyah dia mengatakan ya Allah dan Isa dua oknum yang berbeda ya, meskipun dalam satuan. Katanya seperti api yang menyala di besi. Intinya ini semua ngawur ya. Ya. Adapun dalam Al-Qur'an, akidah Nasara dalam Al-Qur'an, akidah Nasara ada tiga. Yang pertama Allah sama dengan Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Yang kedua ya, Isa putra Allah. Waqalu takhadha ar-rahmanu walada, waqalu takhadha ar-rahmanu walada, mereka mengatakan Allah mengambil anak. Yang ketiga Trinitas. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Allah satu dari yang tiga. Semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khilaf apakah ketiga ini masing-masing ini adalah yang ini adalah yang ini adalah yang ini. Ya. Ada khilaf. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang benar mereka bingung. Intinya ini kesimpulan akidah. Ya, kadang mereka bilang begini, kadang mereka bilang begini. Bahkan ada yang mengatakan masing-masing mengatakan tiga pendapat ini. Tapi intinya Allah sebut dalam Al-Qur'an akidah Nasara tidak terlepas dari tiga perkara ini. Baik. Kita lanjutkan. Pertanyaan, apa maksud Isa anak bapa? Apa maksudnya Isa anak bapa? Secara kemungkinan akli ya, secara kemungkinan cuma dua model. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, anak biologis. Yang kedua hanya anak anak yang bukan hanya anak dalam makna anak dalam makna. Kalau kita bilang anak dalam makna, ini bikin muskilah banyak ya. Maksudnya apa anak dalam makna? Oh, maksudnya kalau maksudnya Isa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, Allah, maka semua nabi anak Allah, iya enggak? Semua nabi anak Allah. Baik. Apa spesial Nabi Isa? Kenapa harus disembah? Ya, semua nabi anak Allah. Kalau mengatakan anak Allah maksudnya kedudukan yang tinggi. Kalau mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah hasil ilmu Allah atau kalimat Allah yang Allah tiupkan ke Maryam melalui Jibril, melalui Ruhul Kudus, Ruh Kudus. Kudus. Maka, coy, perhatikan sih. Ini yang mereka sering bilang. Isa adalah hasil kalimat Allah yang Allah tiupkan ke Maryam melalui Ruh Kudus. Ya. Tapi saya ini sama antum. Kalau umat Islam, Nabi mengatakan wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Isa itu adalah ruh. Nabi SAW berkata, Nabi Isa itulah ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan, yang Allah lemparkan ke dalam Maryam dengan kalimatnya, yaitu dengan kun fayakun. Bukan kalimat, bukan firman Allah yang masuk ke dalam Maryam. Tunggu dulu, seandainya kita sekarang membahas ini secara logika. Kalimat Allah ini, benda atau abstrak? Abstrak kan? Ya, saya ngomong ini kelihatan enggak? Abstrak. Allah ngomong. Baik. Abstrak ini kemudian masuk ke dalam ini abstrak. Kalimat tambah rahim Maryam sama dengan Isa. Ini enggak logis. Orang-orang Nasrani enggak logis. Kok bisa suatu kalimat jadi apa? Nabi Isa. Ini kalimat abstrak kok jadi benda? Nabi Isa kan materi atau benda atau abstrak? Nabi Isa ini konkret. Materi. Secara logika bagaimana kemudian ya suatu abstrak berubah menjadi materi, ya. Nabi Isa materi. Kemudian harusnya kalau kalimat mampir di rahim Maryam harusnya Nabi Isa jadi harusnya Nabi Isa jadi kata juga. Jadi kata juga. Tidak ada apa-apanya. Kalau kalimat tersebut ternyata tidak bercampur dalam Maryam, berarti ya dia bukan dari Allah. Nabi Isa berarti tidak ada sesuatu yang dari Allahnya. Kita cuma dua kemungkinan. Yang ada di Isa ini, apakah perkataan atau suatu zat dari Allah? Kalau Anda mengatakan biologis, ya mungkin. Seperti manusia ada air maninya masuk ke dalam perempuan sehingga apa? Jadi punya anak. Ada proses antara dua hal sehingga jadi punya anak. Kalau Anda bilang cuma kalimat, kalimat gimana? Kalimat itu adalah suatu yang apa? Abstrak. Bagaimana cara dia bersatu dengan rahim Maryam keluar kemudian menjadi Nabi Isa? Ya, enggak mungkin. Bagaimana suatu yang abstrak menjadi apa? Konkret. Paham atau tidak? Enggak paham juga enggak apa-apa. yang kedua jadi masalah ini pertama ini. Yang kedua, kalimat Allah ya. Tidak terbatas ya. Tidak terbatas ya. Artinya Allah membuat Isa-Isa yang lain juga bisa ya. Dan Tuhan akhirnya tidak terbatas ya. Allah bisa bikin Isa-Isa yang lain. Karena firman Allah tidak terbatas. Azan ke? Iya. Saya azan dulu, nanti lanjutkan habis ini, sebentar. Baik, saya akan mengajak antum lagi untuk berlogika. Ya. Karena seorang mengatakan, mereka bingung, apa itu? Isa itu bagaimana hakikatnya? Kalau mereka bilang, zat Allah lepas, ya repot. Seakan-akan hubungan biologis. Ya. Ada bagian Allah, ruh Allah yang lepas dari Allah, nah, repot juga. Ya. Ya. Sehingga mereka berusaha mengatakan, ini kalimat Allah. Ya, kalimat Allah yang keluar dari Allah, kemudian masuk ke rahim Maryam. Taib. Saya tanya sama antum, kalimat Allah Tuhan atau bukan? Kalau Allah berbicara kemudian keluar kalimat, apakah dia Tuhan? Bukan, dia sifat Tuhan, paham? Paham? Allah marah, berarti marah itu Tuhan? Bukan, bukan. Bukan kan? Ya, tapi dia sifat daripada Tuhan yang sedang marah misalnya. Ya, kalau kalimat ini bukan Tuhan, kok bisa jadi Tuhan nanti? Paham? Paham atau tidak? Ya. Kita tulis ya biar enggak lupa, ya. Kalimat adalah sifat, bukan Tuhan. Kok bisa jadi Tuhan? Yang ini juga kalimat adalah konkret. Kok bisa jadi materi? Kalimat kalimat adalah apa? Abstrak. Abstrak. Kok bisa jadi konkret ya? Semua pertanyaan. Ya. Oleh karenanya kalau kita mau bicara secara logis, yang lebih logis ini anak biologis. Dan ini diucapkan oleh sebagian Nasara. Ya. Bahwasanya ya seperti Dewa Zeus punya anak Hercules, ya, dia mendatangi ibunya, kemudian terjadi apa yang terjadi, kemudian punya anak. Itu ada bagian dirinya yang dia masukkan ke situ sehingga punya anak. Paham? Meskipun ini perkataan lebih buruk daripada ini, tapi kalau secara logis ini lebih apa? Ini lebih logis. Logis. Karena ini apa? Konkret menjadi apa? Konkret. Lebih logis. Karenanya kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, kalau ente datang kepada 10 Nasara bertanya tentang hakikat Trinitas, akan ada 11 pendapat. Karena 11 pendapat. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau ente datang ke sebuah rumah, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada ponakan, ada kakek, ada nenek, ente tanya semuanya beda pendapatnya. Karena mereka bingung dengan anak-anak ini, ya. Sungguh menakjubkan suatu kaum yang mereka meyakini sesuatu yang mereka tahu mereka tidak paham. Itu ajib. Kata Ibn Taimiyah, menakjubkan suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka yakin mereka tidak tahu itu hakikatnya apa. Tapi mereka meyakini, bahkan mereka membabi buta, bahkan mereka membela mati-matian. Karenanya gara-gara seperti ini, potensi muncul ateis di Nasrani banyak. Jadi enggak logis, itu enggak logis, yang mending saya enggak punya Tuhan. Punya Tuhan kayak begini modelnya, dia bingung. Ya. Yang akhirnya banyak ateisme tinggal muncul di mana? Di Nasara. Karena kalau dia mulai berpikir, makanya dia bilang, kalau nanti Nasrani semakin mendalam semakin enggak ngerti. Ya, semakin mendalam semakin apa? Enggak ngerti kok ini maksudnya gimana? Isa ini bagaimana apa namanya? Filosofinya bagaimana? Bingung. Paham antum? Alhamdulillah antum orang Islam ya. Alhamdulillah. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Ustaz, ana seorang akhwat yang hampir menikah setelah nazar dan pertemuan keluarga, si ikhwan tiba-tiba bilang enggak mau maju karena enggak srek, ngerasa ada yang enggak srek dengan ana. Padahal sebelumnya dia dari awal yang paling yakin dan segera ingin maju. Apakah ini merupakan jawaban dari istikharah ana? Sudahlah, terima sajalah ya. Ya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum bi sidikum, menjadi sesuatu itu lebih baik bagimu. Ya, kita enggak tahu. Makanya seorang Arab Badui ditanya, bima arafta rabbak, dari mana kau tahu Tuhanmu? Binaqdil azaim, dengan wasorfil himam, dengan dibatalkannya tekad dan dipalingkannya cita-cita. Orang tiba-tiba berubah, ya itu berarti kita enggak menguasai apa hati kita. Berarti Allah mengatur hatinya. Dia mundur, Allah alam, mungkin anti istikharah, mungkin tidak pas buat anti, ya. Sudahlah, terima yang terjadi. Kita boleh bersedih, tapi kita terima apa yang Allah takdirkan. Bisa jadi kalau dilanjutkan mungkin lebih buruk. Dan ingat firman Allah, wa asa anta kruh syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antu ibu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau membenci sesuatu dan itu lebih baik bagimu. Bisa jadi kau mencintai sesuatu dan buruk bagimu. Allah yang lebih tahu, kau tidak tahu. Ustaz, saya sering mencatat materi kajian di HP karena mudah dibawa-bawa, gampang bila ingin mencari kembali. Tapi ibu saya berpikir kalau setiap kajian saya main HP. Padahal saya tunjukkan hasil catatan saya, tapi beliau tetap tidak percaya. Gimana caranya Ustaz meyakinkan? Ya sudah, jangan catat di HP. Catat di buku, senangkan orang tua. Apa susahnya? Ya. Orang tua kita sudah terlalu sering ngalah sama kita. Masih kecil dia tidak tidur ngalah sama kita. Masih kita masih kecil dia kerja ngalah untuk kita. Bahkan dia ngutang ngalah untuk kita. Antum cuma suruh nulis di buku aja susah. Sudah ambil buku biar ibu senang dapat pahala. Bu, inilah bu. Ya. HP juga ada lah bu. Gak apa-apa. Gak usah ngeyel-ngeyelan sama orang tua. Ustaz, anak kurang paham dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ada penjelasannya di buku bekal sholat ya. Intinya, antum mau ada yang intinya, pendapat yang lebih kuat. Sujud sahwi kalau kita lupa, mau sebelum salam atau sesudah salam, tidak apa-apa ya. Ada perincian, tapi secara umum, sebelum salam, sudah salam tidak mengapa. Bagaimana cara sujud sahwi? Kalau kita ada lupa, ya tinggal kita, kalau sebelum salam, pas tasyahud akhir, kita sudah baca doa tasyahud akhir, jangan dulu salam. Kita sujud Allahu Akbar. Doanya bebas. Doa zikir aja pas sujud. Adapun subhanalladzi la yanamu la yasu, apa itu hadisnya tidak ada. Maka kita baca aja zikir apa? Sujud ya. Kemudian Allahu Akbar duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar lagi sujud lagi, Allahu Akbar baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya sujud sahwi sebelum salam. Kalau sesudah salam kita tasyahud, setelah tasyahud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya berapa kali? Dua kali. Kata Nabi, likulli sahwin sajadatan. Setiap lupa dua sujud. Tapi ini ada hadiah. Siapa yang bisa jawab? Silakan ya. Tapi pertanyaannya, ya. Siapa yang bisa sebutkan? Ini susah nih. Kenapa dua sebab? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walam yulad, Allah tidak lahirkan? Hah? Antum, coba berdiri, jangan lihat catatan. Untuk menekan yang menarik, bagaimana cara penekanannya? Konsekuensi dari Allah tidak dilahirkan berarti Allah bukan anak. Berarti masih belum. Itu baru mukaddimah. Kalau Allah tidak dilahirkan berarti Allah bukan anak, maka tidak mungkin Allah berubah status menjadi bisa punya anak, sedangkan dia saja tidak dilahirkan. Yang kedua, Allah membantah. Nasrani mengatakan Allah adalah Isa. Kenapa bantahannya bagaimana? Sisi pendalilnya dari mana? Lam yulad. Sementara Nabi Isa, masya Allah, setengah-setengah dong sama kita bagi dua. Tidak. Semua itu memang dua jilid, semua bagi dua bagaimana caranya? Ustaz, apa maksud Nabi Musa adalah kekasih Allah? Nabi Ibrahim apa? Ibrahim, attakhadallahu Ibrahim khalil. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kasih Allah. Nabi Muhammad juga kasih Allah. Khalil adalah derajat kecintaan yang tertinggi, khullah. Orangnya disebut khalil. Ya, jadi ya artinya maksudnya Allah mencintai Ibrahim dengan derajat cinta yang tinggi, sebagaimana Allah juga mencintai Nabi Muhammad dengan derajat cinta yang tinggi, tidak berbeda dengan kecintaan Allah kepada nabi-nabi yang lain. Karena dua nabi spesial ya. Wa taqadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kata Rasulullah SAW, inna Allah taqadani khalilan kama taqada Ibrahim khalila. Allah mengangkat aku sebagai kasihnya sebagai Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.